indah dari mulut. Ku berjanji di dalam hati, takkan lagi ku menjumpaimu. Di tengahnya kabut bermain di embun hati, dingin membuat hatiku membeku. Selama ini aku sayang.